Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu li wa lakum. Sesungguhnya suatu amalan apabila dimasuki oleh perkara yang bernama riya, maka riya itu akan membatalkan, akan bisa merusakkan, akan bisa menyebabkan tidak dibalas amalan-amalan. Naam, artinya bahwa kalau riya menyusup dalam suatu amalan yang dilakukan oleh seseorang, maka amalan tersebut akan bisa menjadi rusak, akan bisa menjadi batal, dan tidak akan diberi balasan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka riya inilah yang harus kita waspadai, ma'asyiral muslimin, kalau kita menginginkan semua amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apakah riya itu? Ma'asyiral muslimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala di dalam kitabnya Al-Qul Mufid ala Kitab Tauhid, beliau menjelaskan di sana tentang apa itu pengertian daripada riya. Beliau katakan, amila amalan liyurahu annas, liyurahu annas. Yakni artinya bahwasanya seorang beramal dengan suatu amalan dengan tujuan supaya manusia melihatnya, supaya manusia melihatnya, kemudian manusia memuji amalan yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Inilah yang dimaksud dengan riya. Dan ketahuilah pula, ma'asyiral muslimin, riya ini adalah merupakan ciri dan amalan, ciri-ciri daripada amalan murni orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan di dalam firman-Nya tentang amalannya orang-orang munafik di dalam surat An-Nisa 142. Allah berfirman, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna an-nas la yadhkuruna Allah illa qalila. Allah menyatakan orang-orang munafik itu apabila mereka hendak menegakkan salat, na'am, ketika diperintah untuk salat, maka mereka menegakkannya dengan kusala, dengan bermalas-malasan. Yurauna an-nas, dan mereka riak kepada manusia dengan amalan itu. La yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam amalan salatnya itu kecuali sedikit saja. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita selalu waspada, waspada dalam seluruh amalan yang kita kerjakan. Apakah itu salat kita, apakah itu thalabul ilmi kita, apakah itu puasa kita, dan seluruh amalan yang kita kerjakan, maka hendaknya kita mewaspadai daripada sifat riya ini. Dan sekali lagi, riya itu ma'asyiral muslimin, yaitu seseorang beramal dengan tujuan supaya diperhatikan, dilihat, dan kemudian dipuji oleh orang lain dengan sebab amalannya tersebut. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, riya itu apabila telah masuk dalam suatu amalan seseorang, maka akan bisa menghapuskannya, akan bisa membatalkannya. Naam, dan dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah SAW tentang perkara ini sangatlah banyak. Naam, dalam kesempatan khutbah kali ini kami akan sebutkan satu hadis yang cukup lumayan panjang, yang insyaAllah akan menjelaskan kepada kita tentang naam bahayanya riya ini apabila telah menyusup dalam amalan-amalan kita. Naam, disebutkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhida wa utiya bih fa'arrafahu ni'matahu fa'arafaha qala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta stushhidtu qala kadzabta walakinnaka qatalta li ayyuqal jari'un faqad qila fa umira bih fa suhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah tersebut, beliau mengatakan, sesungguhnya manusia pertama, kelompok manusia pertama yang akan diadili, yang akan diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari amal-amal dia adalah siapa? Rajulun ustushhida. Seseorang yang di dunia ini dianggap telah mati syahid, telah mati dalam medan peperangan. Maka fa'utiyabih, didatangkan dia kepada Allah taala di hadapan Allah. Kemudian na'am fa'arrafahu ni'matahu, ditampakkan kepadanya semua nikmat-nikmat yang akan diperolehnya dengan sebab jihadnya tersebut, dengan sebab dia mati sebagai syuhada tersebut. Na'am. Kemudian fa'arrafaha, maka dia pun mengenalnya dan mengetahuinya dan dia senang dengannya. Qala fama amilta fiha, lalu Allah bertanya kepadanya, fama amilta fiha, apa yang telah engkau lakukan di dalam perkara ini wahai fulan? Qala, orang ini menjawab, kata dia, qataltu fika hatta shtuhit. Aku telah berperang di jalanmu ya Allah sampai aku terbunuh dan mati sebagai syuhada. Qala kadzabta, kata Allah taala, kamu bohong, kamu dusta. Qatalta, kata Allah taala, qatalta li ayyukal jariun, kamu itu hanyalah berperang. Kamu hanyalah berperang hanyalah untuk dikatakan bahwa kamu jariun ay syuja, yaitu kamu dikatakan sebagai seorang pemberani dalam medan tempur. Faqad qila, dan telah dikatakan hal itu oleh manusia kepadamu. Begitu kata Allah taala. Naam, fa umira bih, kemudian diperintahkan dia naam untuk diseret. Fa suhiba ala wajhi, maka diseret dia di atas wajahnya. Hatta ulqiya finnar, lalu dilemparkan dia ke dalam neraka jahannam. Perhatikan, seorang mujahid fisabilillah yang dianggap mati syahid, ternyata Allah Maha mengetahui isi hatinya dalam amalan jihadnya tersebut, sehingga dengan sebab riya yang menyusup dalam amalan dia menjadikan amalan tertolak dan justru menghadap menjadikan dia hina di dalam neraka jahannam. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, warajulun ta'allamal ilma wa'allamahu wa qara'al Qur'an. Yang kedua adalah seorang yang dia ini mempelajari ilmu agama ini, dan kemudian setelah bisa dia mengajarkan pula ilmu itu kepada manusia. Wa qara'a al-Qur'an, dan dia membaca Al-Qur'an. Fa utiya bih, lalu orang ini dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa arrafahu ni'amahu, dan ditampakkan, diperlihatkan kepadanya nikmat-nikmat Allah yang akan diberikan kepadanya. Fa arrafaha, dan dia pun mengetahuinya. Qala, Allah berfirman kepadanya, fama amilta fiha, apa yang telah engkau lakukan dalam perkara ini wahai fulan? Qala, kata dia, na'am ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Kata orang ini, ya Allah, sesungguhnya aku telah mempelajari ilmu agama ini, kemudian aku mengajarkannya kepada orang lain, kemudian setelah itu aku juga membaca Al-Qur'an karenamu ya Allah. Begitu katanya. Qala, Allah mengatakan, kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Ta'allamtal ilma wa 'allamtahu wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari. Kamu itu hanyalah mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu serta membaca Al-Qur'an demi untuk dikatakan bahwa sesungguhnya dia itulah qari kita. Dia itulah ahli baca Quran, orang yang alim dan sebagainya. Waqad qila, dan telah dikatakan hal itu untuk kamu. Fa umira bih, lalu kemudian diperintahkan dia untuk kemudian fasukhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Nasibnya sama dengan yang pertama. Kemudian diseret itu wajahnya dan kemudian dilempar dia ke dalam neraka jahannam. Perhatikan. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW, warajulun wasallahu alaih wa'atahu min asnafil mal. Yang ketiga adalah golongan orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah taala dan diberikan kepadanya berbagai macam harta benda kepadanya, yaitu diberi kekayaan yang cukup banyak. Fa'utiya bih, lalu dipanggillah dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'arrafahu ni'amahu. Kemudian ditampakkan kepadanya nikmat-nikmat yang akan diperolehnya dengan sebab dia ini orang kaya yang banyak sedekah, orang kaya yang dikenal sebagai dermawan dan seterusnya di dunia dulu. Maka dibawa di hadapan Allah Ta'ala, ditampakkan pahala yang akan diperolehnya dengan sebab sedekah yang dia lakukan, dan dia pun mengetahuinya. Qala, Allah berfirman kepadanya, ma amilta fiha, fama amilta fiha, lalu apa yang telah engkau perbuat wahai fulan dalam perkara ini? Qala, dia mengatakan, ma taraktu min, kata beliau, kata orang ini, ma taraktu, iya, kata beliau, kata orang ini mengatakan, tidaklah aku meninggalkan dari suatu kesempatan pun, ya, tuhibu ayyum faqa fiha illa anfaqtu fi anfaqtu fiha lak, kata orang ini, maka tidaklah aku melihat meninggalkan suatu kesempatan pun untuk bersedekah karenamu ya Allah, kecuali aku akan bersedekah karenamu, begitu katanya orang ini. Qala, kata Allah Ta'ala, kadzabta, kamu bohong, kamu hanyalah bohong. Naam, kata Allah Ta'ala, naam, faqad fa'alta liyuqal jawadun, kamu hanyalah mengamalkan seperti itu agar kamu disebut sebagai orang dermawan, orang yang ahli sedekah, orang yang banyak infaknya. Faqad qila, dan telah dikatakan hal itu kepadamu. Fa'umira bih, fasuhiba ala wajhi, thumma ulqiya finnar, kata Rasulullah. Maka orang ini pun nasibnya sama pada golongan pertama dan kedua, diseret wajahnya dan dilemparkan dia ke dalam neraka jahanam. Hadisnya sahih, diriwayatkan lima muslim dalam sahihnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, satu dalil ini saja, satu hadis yang mulia ini saja cukup menunjukkan kepada kita beberapa perkara. Yang pertama, bahwa sesungguhnya apabila riya itu, naam, niat riya dalam beramal itu, apabila masuk dalam amalan seseorang, maka akan bisa membatalkan dan menghanguskan amalan dia ketika itu. Amal dia rusak dengan sebab apa itu? Riya yang masuk dan merasuk di dalamnya. Dan riya semacam ini, ma'asyiral muslimin, kedudukannya sama dengan syirik, hanya saja bedanya. Kalau riya dikenal dengan syirkul asghar, syirik yang kecil, yaitu yang bisa membatalkan amalan saat itu ketika dia lakukan dengan riya. Apabila sholatnya dengan riya, sholat itulah yang batal, yang tidak terima Allah Ta'ala. Apabila jihadnya dengan riya, maka jihadnya pun batal dengan sebab riya yang dia kerjakan. Seterusnya demikian. Adapun syirkul akbar, syirik yang besar, itu akan bisa menghanguskan dan membatalkan semua amalan yang dia kerjakan sejak dia balik sampai matinya tatkala dia beramal tersebut. Begitu. Maka sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 65, Allah mengingatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, laqad uhiya wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin, kata Allah Ta'ala, sungguh-sungguh kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad SAW, yaitu wahyu yang telah diwahyukan kepada beliau, ya, wa min, dan juga kepada orang-orang sebelummu, yaitu para nabi-nabi rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Apa di antara isi wahyunya? Ya, la in asyrakta, sungguh jika kamu berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, sungguh-sungguh akan hapus dan akan hangus seluruh amalanmu, wala takunanna minal khasirin, dan kamu akan menjadi termasuk orang-orang yang merugi di akhirat nanti. Demikian ma'asyiral muslimin, maka keberadaan riya yang ada dan menyusup dalam amalan-amalan kita itu akan bisa merusakkan dan membatalkan atau menghanguskan amal kita sehingga tidak diberi pahala sama sekali meskipun nampaknya besar. Begitu. Yang kedua, hadis ini juga menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin bahwa apabila na'am yang namanya riya itu bisa merasuk dan masuk ke dalam siapa saja orang yang beramal, termasuk juga riya itu bisa masuk dan merasuk dalam diri seorang mujahid, orang yang berjuang dan berperang di jalan Allah, bisa kemasukan riya. Dan kalau padahal kita tahu yang namanya jihad adalah amalan yang agung dan pahalanya pun sangat besar, dan orang yang mati dalam perangan jika ikhlas karena Allah, dia akan mendapatkan pahala sebagai syuhada dengan sekian banyak keutamaan yang ada padanya. Namun apabila dirasuki oleh riya dalam amalan jihadnya tersebut, maka akan bisa membatalkan dan merusakkan amalan-amalannya. Begitu. Maka ini waspadalah, bahwa sungguhnya seorang mujahid pun bisa kerasukan na'am yang namanya riya. Demikian pula seorang yang belajar ilmu, seorang penuntut ilmu, para santri, dan juga orang yang mengajarkan ilmu, para da'i, para ustadz, para kiai, para ulama, para da'i-da'inya, na'am, Tiap orang yang berdakwah dan menyampaikan ilmu, demikian pula orang yang baca Al-Quran, maka juga akan bisa kemasukan dan kerasukan riya ini. Dan kalau riya itu masuk ke dalam dirinya, dalam amalannya, maka bisa merusakkan, batalkan. Meskipun kita tahu ma'asirul muslimin, talabul ilm, orang untuk ilmu syar'i, demikian pula yang mengajarkan ilmu, mendakwahkan ilmu, dan membaca Al-Quran, keutamaan juga sangat besar. Namun hal itu akan menjadi kecil di hadapan Allah Ta'ala. Bahkan tidak akan dianggap apa-apa Allah Ta'ala. Apa sebabnya? Riya yang merasuk di dalamnya. Kemudian juga, riya itu juga bisa merasuk ke dalam amalan seseorang. Yaitu bagi orang-orang yang banyak sedekah, banyak sedekah, orang-orang hartawan, orang-orang dermawan, yang punya harta yang digunakan untuk bersedekah fisabilillah, maka itu pun juga dirasuki oleh adanya riya ini. Karena itu ma'asyiral muslimin, amalan apapun selain dari tiga amalan disebutkan dalam hadis ini juga akan bisa kerasukan atau dimasuki oleh perkara riya tersebut. Karena itu ma'asyiral muslimin, waspadailah yang demikian itu. Kemudian yang ketiga, hadis ini ma'asyiral muslimin juga menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya orang-orang yang riya dalam amalannya di dunia, maka tidaklah akan dibalas amalannya di akhirat. Hanya saja amalannya akan dibalas di dunia ini saja. Amalannya akan mendapatkan di dunia ini saja yang berupa pujian dan sanjungan dari manusia kepadanya. Apakah gelar-gelar dan pujian kepadanya sebagai seorang mujahid, dikenal sebagai orang yang pandai dan pemberani dalam jihad, atau orang yang dermawan, atau orang yang alim, dan sebagainya. Maka pujian-pujian itu sajalah yang akan diperolehnya di dunia ini saja. Adapun di akhirat, na'udzubillah, amal mereka hangus. Amal mereka tidak ada nilainya apa-apa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ma'asyiral muslimin, hendaknya kita mewaspadai setiap gerak-gerik daripada amalan ini. Karena itulah ma'asyiral muslimin, Rasulullah sering mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya riya termasuk dikatakan oleh Rasulullah sebagai syirkus sarair atau syirkul khafi. Naam. Dalam hadis Mahmud bin Labid, dalam hadis Mahmud bin Labid radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, iyyakum wasyirkas sarair, hati-hatilah kalian, waspadalah kalian dari syirik yang tersembunyi atau syirik yang rahasia katanya. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma syirkus sarair ya Rasulullah, syirik yang tersembunyi itu apa wahai Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan syirik yang tersembunyi atau syirik yang rahasia itu wahai Rasulullah? Qala, kata Rasulullah SAW, na'am, fayakumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yura min nadarin nasi ilaihi fadhalika syirkus syara'ir. Yaitu bentuk diantara bentuknya syirik yang tersembunyi itu adalah seorang laki-laki berdiri untuk salat atau melakukan suatu amalan ibadah tertentu. Lalu dia bagus-baguskan sholatnya tersebut. Apa sebabnya? Karena adanya perhatian dan karena dilihat oleh manusia yang memandangnya. Maka itulah syirik yang tersembunyi. Artinya apa? Dia beramal semata-mata karena dilihat, diperhatikan oleh orang banyak. Adapun kalau mungkin sholat sendirian, sholatnya asal-asalan, sholatnya tidak benar, naam. Tapi kalau di tengah-tengah orang banyak, diperhatikan banyak orang, maka dibagus-baguskannya. Nah, seperti itu, hati-hati. Termasuk bentuk syirkus syara'ir atau syirkul khafi dalam riwayat yang lain. Nah, dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang tersebut tadi juga menunjukkan pada kita keharusan untuk selalu bagi kita menjaga keikhlasan dalam beramal. Keharusan bagi kita untuk selalu menjaga kesungguhan niat dan ikhlas dalam amalan. Dan ini perkara yang sangat berat. Sangat berat ma'asyiral muslimin, dikarenakan na'am, dikarenakan kita tidak bisa lepas daripada amalan ini di tengah-tengah manusia. Karena itulah maka ma'asyiral muslimin, perkara ini sangat-sangat berat, sangat-sangat susah. Maka Rasulullah mengatakan, na'am, kata beliau, ala ukhbirukum, kata beliau dalam satu hadis yang lain, maukah aku tunjukkan kepada kalian, kata Rasulullah, yakni sesuatu amalan yang lebih aku takuti, lebih aku khawatiri datangnya daripada fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Apa itu? Syirkul khafi, yaitu syirik yang tersembunyi ini, yaitu syirik yang tersembunyi, yaitu apa, siapa, apa itu maksudnya? Ar-riya, yaitu riya. Riya, yakni seorang beramal seperti orang yang sholat, ketika sendirian dia sholatnya asal-asalan, tetapi ketika di hadapan manusia maka dibagus-baguskannya, diperindah sholatnya demi untuk melihat dan perhatian manusia dan pujian darinya. Karena itulah ma'asyiral muslimin, di awal khutbah kami sampaikan bahwa riya ini adalah murni merupakan tabiat dan perangainya orang-orang munafik. Kata Allah Ta'ala, wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka ini ma'asyiral muslimin, orang-orang munafik itu apabila mereka hendak berdiri menegakkan salat, maka berdiri dengan rasa aras-arasan, malas-malasan. Ya, dan mereka riak dengan sholatnya itu kepada manusia dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Kemudian dalam hadis ini ma'asyiral muslimin juga menunjukkan kepada kita bahwasannya na'am, riak termasuk salah satu bentuk kesyirikan. Riak termasuk salah satu dari bentuk kesyirikan, bahkan dikatakan ulama sebagai syirkul asghar. Iya. Kenapa demikian? Karena dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang lainnya, dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah menyatakan sebagaimana beliau menyebutkan dalam firman Allah dalam hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi ini, ana aqdas syuraka'i anisyirk. Sesungguhnya aku adalah zat yang tidak butuh sama sekali dengan sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Kata Allah Ta'ala, maka barang siapa beramal dengan suatu amalan yang dia melakukan kesyirikan dalam amalan tersebut dengan sesuatu selain aku, mereka menyekutukan dengan sesuatu selain aku, tarakku wa syirkahu, aku akan tinggalkan kesyirikannya, akan tinggalkan dia dan aku tinggalkan kesyirikannya tersebut. Artinya Allah tidak akan pedulikan amalan dia, Allah tidak akan pedulikan amalan dia, tidak dibalas, tidak diberi pahala dan tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang mulia tadi. Maka ma'asyiral muslimin, marilah kita berusaha untuk na'am mendidik jiwa kita dengan bermujahadah, dengan bersungguh-sungguh untuk senantiasa menjaga keikhlasan kita dalam amalan apa saja, dalam sholat kita, dalam zikir kita, dalam ibadah kita, dalam thalabul ilm kita. Maka kita berusaha untuk menjaga keikhlasan amal, sehingga itulah yang kita harapkan bisa menjadi kebaikan, bisa menjadi kebahagiaan buat kita. Na'am, berupa pahala yang kita peroleh dengan sholat amal tersebut di akhirat nanti. Wallahu a'lamu bissawab. Inilah khutbah pertama yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anak. Iya. Ma'asyiral muslimin, jamaah jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Maka pada apa yang kami sebutkan di dalam khutbah yang pertama berupa bahayanya riya apabila merasuk dan menyusup ke dalam amalan kita, maka tidak bisa tidak, marilah kita senantiasa mengoreksi kembali amal-amal kita dengan menjaga keikhlasan kita. Naam, karena hanya amalan-amalan yang dibangun di atas keikhlasan, yang didasari di atas keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah amalan yang akan dinilai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat yang terakhir, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shaliha wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa beramal dengan amal, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala nanti pada hari kiamat, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shaliha, maka hendaknya dia benar-benar beramal dengan amalan yang saleh, amalan yang baik. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, kemudian hendaknya dia janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam ibadahnya tersebut. Perhatikan. Jadi siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah di akhirat nanti, na'am, dengan diberi balasan amal-amal dia dan dimuliakan Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti di jannahnya, maka dia beramal saleh dan tidak menyekutukan amalan itu dengan sesuatu apapun dalam ibadah dan beramalnya tersebut. Na'am, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, janganlah dia menyekutukan dengan Allah Ta'ala dalam ibadahnya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, seperti itu. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga keikhlasan. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin, hadis tadi dibawakan oleh beliau dalam bab tahrimur riya, bab tentang haramnya riya di dalam amalan, yang menunjukkan bahwa amalan riya itulah perkara yang haram. Perkara yang haram kalau kita lakukan dan akan bisa membahayakan dan merusakkan amalan-amalan kita dan tidak mendapatkan pahala karenanya. Wallahu a'lam. Naam. Semoga apa yang disampaikan sedikit ini memberikan manfaat dan mudah-mudahan menjadikan pelajaran buat kita. Maka di awal tahun seperti ini atau tahun yang dikenal tahun Masehi seperti ini, ya, maka marilah kita untuk senantiasa membenahi kembali, membenahi dan mengoreksi kembali setiap amalan dan ibadah kita, apapun yang kita lakukan. Maka mari sebelum terlambat dan sebelum menyesal di belakang, yang mana amal-amal itu tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala di akhirat nanti dengan sebab riya dan kesyirikan yang kita lakukan, maka mari kita koreksi kembali untuk menata ikhlas, menata niat dan sungguh-sungguh dalam amal apapun yang kita lakukan. Jangan karena manusia, jangan karena harta, jangan karena kedudukan atau apa saja, yang itu semua na'udzubillah akan bisa merusakkan amal amal kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'an alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanak wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istiqimu wa'tadilu tarasu, lurus, rapatkan. Anak-anak, segera, segera luruskan kafil ka'ab, mata kaki dengan mata kaki, bahu dengan bahu, diluruskan, dirapatkan. Masih ada satu tempat depan, diisi dulu. Yang belum kosong, belum penuh, diisi. Yang kosong, diisi. Ayo, gak boleh main-main ya anak-anak ya. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهزم الأحزاب اهزم الكفار والمنافقين الرافضة المسلمين اللهم انصر إخواننا عليهم اللهم انصر إخواننا عليهم اللهم انصر إخواننا عليهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الأليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.